Mitra Bisnis kisruh tentang masalah keamanan di Papua terus berlanjut, hingga dalam beberapa waktu terakhir berlangsung tindak kekerasan yang terjadi dalam waktu yang relatif berurutan, yang sebagian orang menganggap peristiwa tersebut adalah efek dari persoalan kesejahteraan warga Papua. Di sisi lain, perusahaan Freeport selalu menjadi sorotan lantaran keberadaannya dianggap tidak terlalu berpengaruh pada kemajuan ekonomi warga sekitar. Padahal, Freeport sudah menyalurkan dana yang sangat besar melalui CSR kepada pemerintah daerah setempat untuk membantu kemajuan ekonomi di Papua. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda tentang isu Papua ini, Mas? Kalau kita bicara mengenai Papua ini, semua pihak punya peran dalam kesalahan. Jadi artinya mungkin saja Freeport punya persoalan di dalam lingkungan, dalam mengikutsertakan penduduk lokal. Tapi sisi lain kita juga mesti mengakui bahwa mereka juga coba sebetulnya. Setahu saya dari laporan Sustainable Development Freeport, itu setiap tahun mereka mengalokasikan 1% dari revenue. Jadi sekitar 42 juta US dollar. Untuk CSR, 42 juta US dollar itu sekitar 360 miliar. Kalau dibilang bahwa Freeport tidak memberikan uang kepada penduduk lokal, saya nggak sepakat sepenuhnya. Persoalannya adalah uangnya pergi kemana itu di pemerintah daerah. Dan kita juga nggak bisa berharap bahwa kalau Freeport kasih uang, dia kontrol uangnya. Akan sangat insulting, akan sangat menghina. Kalau uangnya kemudian dia kasih kepada pemerintah daerah, dia kontrol lagi. Kita juga tidak menginginkan itu, kan. Masa kemudian Freeport mengontrol pemerintah daerah, itu sesuatu yang salah. Tapi jumlah uangnya kalau lihat dari laporan CSR-nya, 1% dari revenue, itu perkiraannya sekitar 42 juta US dollar. Itu jumlah yang besar sekali. Lantas, dana CSR sebanyak itu selama ini disalurkan kemana? Nah, uang itu diberikan pada Pemda, pada macam-macam NGO, pada yang berkaitan dengan itulah. Saya kira ada kesalahan dari Freeport bahwa program itu tidak efektif. Tetapi ini saya kira ini juga kesalahan bersama, karena mungkin saya nggak tahu uangnya hilang kemana sebesar itu. Juga bisa program-program yang tidak efektif karena insentifnya terlalu besar. Misalnya begini, saya ambil contoh ya. Anda kasih beasiswa tinggi sekali, misalnya 700 ribu. Pada mahasiswa. Sementara kalau orang kerja selesai sekolah, dia gajinya 600. Apa implikasinya? Nggak ada satupun mahasiswa yang mau lulus. Karena kalau dia dapat scholarship, uangnya lebih besar daripada gaji dia kalau kerja. Sehingga itu kemudian menjadi, ini hanya sebagai contoh aja, bagaimana sesuatu insentif yang mungkin terlalu, tujuannya terlalu baik, karena uangnya terlalu besar, justru itu membuat tidak efektif. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana itu proper. Nah, company kayak Freeport mungkin dia tidak tahu bagaimana membuat itu proper. Karena harus yang paling tahu adalah masyarakat dengan pemerintah daerah. Tetapi kalau kemudian uangnya hilang, akhirnya dinikmati saya nggak tahu oleh kelompok atau apa. Ini yang kemudian menimbulkan persoalan. Sehingga dari sisi lain orang menganggap bahwa tidak ada manfaat yang diperoleh masyarakat dari Freeport misalnya. Ini kita ngomong Papua. Sebetulnya ini terjadi pada banyak perusahaan tambang asing. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.